ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة كمسلمين إخواني وأخواتي في الدين para satidah talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah di kesempatan yang mubarakah ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang terus-menerus Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada kita semua dengan tidak henti-hentinya. Allah senantiasa memudahkan kita dan menolong kita semua untuk terus berada di dalam nikmat yang muqayyadah, nikmat di mana kita terus dibimbing oleh Allah Azza wa Jal dengan hidayah Islam, hidayah sunnah, hidayah talabul ilmi yang tentu kita sebagai hamba-hamba yang dipilih oleh Allah seperti ini harus selalu menjadikan nikmat ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semua ini diingatkan oleh Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada kita terus-menerus diberikan oleh Allah as-sabat. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan wadhkuru nikmatallah, di saat Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk selalu iktisam, selalu berpegang teguh, kembali rujuk ilallah, kepada al-haq, kepada dinnya, kepada kitab Allah, kepada wahyunya Allah dan seterusnya. Semua ini agar kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah sabatun nikmah. Ayol ikhwah, di kesempatan yang mubarakah ini mengawali majlis ini saya ingin menyampaikan dua nasihat yang dinasihatkan oleh salah seorang ahlu ilm, itu Syekh Mustafa Al-Adawi dalam sebuah tulisan beliau atau risalah beliau Sifaul Qulub. Beliau menasihatkan kondisi-kondisi sekarang ini, nidaun wastisrahun qabla an takhriqa hadhil qulub. Saat ini adalah saat di mana kembali kepada panggilan dan kembali kepada tangisan untuk kita berteriak, tahu bagaimana kita kembali kepada agama kita sebelum hati-hati kita semua tenggelam. Kondisi yang ada sebagaimana sekarang ini, kondisi di mana mengisyaratkan hati-hati kita semua dalam keadaan banyak terjadi kekacauan yang ada di dalam hati manusia. Banyak terjadi dha'ful akidah, banyak terjadi amradul qulub, banyak terjadi kerusakan-kerusakan yang semua itu kembali kepada i'tiqad kita, kembali kepada akidah kita. Sehingga beliau menasihatkan, saat ini adalah saat di mana kita butuh untuk kembali mengembalikan obat untuk mengobatin hati kita yang diingatkan oleh beliau, da'un la yakadu yukhti bal la yukhti'u abadan madama dawa'an min indillah, madama dawa'an min kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Beliau mengingatkan kita harus kembali kepada obat, bahkan obat yang kata beliau selama-lamanya tidak akan pernah terjadi kesalahan, obat yang akan kembali menyembuhkan penyakit bangsa-bangsa, penyakit kejahilan kepada Allah Azza wa Jalla, penyakit dha'ful akidah, dha'ful iman, adalah hanya kembali kepada dawa'un la yakadu yukhti bal la yukhti'u abadan madama dawa'an min indillah, selama obat ini adalah obat yang ada dari sisi Allah Subhanahu wa taala, selama obat ini adalah kembali obat yang didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla, madama dawa'an min kitabillah wa sunnati rasulillah. Maka beliau menasihatkan, fa'alaika biddawa la tufritu fihi wa la tuqassir fi tanawulihi wa la tataghafalu wa la tataghafal anhu. Maka wajib bagi kita semua punya kepentingan yang prioritas, punya kepentingan yang harus kita kedepankan untuk berobat. Dan beliau mengingatkan, jangan kita melampaui batas dan gulu di dalam kita mengambil obat, dan jangan kita mengurangi, dan jangan kita memendekkan, mencacat di dalam kita mengambil obat itu. Wala tataghafal anhu. Dan beliau mengingatkan, jangan kita menjadi orang-orang yang lalai. Hadad da' wa hadad dawa' hadal mardu wa fi hada wa fi hada shifa. Maka di sana penyakit yang sebagaimana dinasihatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman, terjadinya munafik yang terus bertambah hari, bertambah menimpa pada umat. Sebagaimana ketika Hudzaifah ditanya, amunafikul yauma, apakah munafik pada hari ini lebih rusak atau munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Hudzaifah menasihatkan, munafik pada hari ini lebih rusak, lebih membawa kerusakan daripada munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di zaman beliau. Dan semua ini adalah kembali kepada penyakit akidah. Nasihat yang kedua, apa yang dinasihatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dikutip nasihat ini oleh beliau Syekh Dr. Usman Al-Mazid di dalam tulisan beliau, yaitu kitab Ta'dimullah Jalla Jalaluhu. Dari sisi mana termasuk tuntutan kita berobat? Apakah tidak cukup kita telah bersyahadat, kita telah mengikrarkan dengan tauhid dan meninggalkan syirik? Apakah itu tidak cukup? Maka beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihatkan, faman i'taqada al-wahdaniyata fil uluhiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala war risalata li 'abdihi wa rasulihi thumma lam tubligh hadhihi al-i'tiqada mujibahu min al-ijlal wal ikram alladhi huwa khalun fil qalbi yadhuru atharuhu 'ala al-jawarihi bal qaranahu al-istighfafu والتصفيه والازدراء بالقول وبالأو بالفعل kana wujudu dalikal i'tiqadi ka'adamihi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menasihatkan, siapa yang telah punya keyakinan akidah tentang tauhid di dalam sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kalimat la ilaha illallah, dan dia punya keyakinan pada akidah tentang risalah, dia ikrarkan risalah bagi seorang hamba dan rasulnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Syekhul Islam menasihatkan, kemudian dia tidak menyertakan pada akidahnya itu buah akidah. Tuntutan akidah yang harus lahir pada i'tiqad dia, yaitu punya kehidupan takdim, punya kehidupan ijlal, punya kehidupan hati membesarkan Allah, meluhurkan Allah di dalam hidupnya, punya kehidupan ikram dengan Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah kehidupan yang ada di dalam hati yang kemudian akan melahirkan perilaku-perilaku pada kehidupannya di anggota tubuhnya. Bodoh sikap untuk terjadi kekacauan secara perbuatan, secara ucapan, di saat dia telah punya akidah yang dia ikrarkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan fenomena akidah di mana orang punya ikrar, punya pengakuan tentang tauhid, di saat yang sama hatinya tidak punya kehidupan takdim kepada Allah, di saat yang sama hatinya tidak punya kehidupan ijlal, di saat kemudian hatinya tidak punya kehidupan yang bisa memerintahkan anggota tubuhnya, justru malah di saat yang sama banyak perilaku-perilaku rendah. Maka Syekhul Islam menasihatkan, kana wujudu dalikal i'tiqad ka'adamihi. Inilah fenomena akidah yang disebut oleh Syekhul Islam. Adanya akidah yang dimiliki dia adalah seperti tidak adanya. Akidah yang harusnya menjadi potensi besar, maka menjadi seperti tidak ada pada dia. Wa kana dhalika mujiban li fasati dhalikal i'tiqad. Justru lambat laun ikrar akidah yang dimilikinya akan mengharuskan terjadi kembali kerusakan akidahnya. Wa mazilan lima fihi minal manfaati wassalah. Dan yang kedua, akidah yang dimiliki ini menghilangkan bagi perkara yang harus dia miliki untuk menjadi orang yang punya manfaat, menjadi orang yang punya kesolehan. Karena itulah beliau Syekhul Islam, seorang tidak bisa menuntut pada dia untuk menumbuhkan jiwanya, tidak bisa memperbaiki hatinya, ada satu sebab yang dinasihatkan Syekhul Islam. Famadzaka illa li'annaha lam tarsakh fil qalbi. Itu semua terjadi karena sesungguhnya akidah yang dimiliki oleh mereka, akidah yang tidak meresap, akidah yang tidak kokoh, akidah yang tidak rusuh di dalam hati mereka. Maka ayol ikhwah, itulah sehingga kita butuh banyak dan butuh terus menerus, butuh untuk punya sikap melazimi, lebih-lebih lagi di masa sekarang ini, untuk kita terus banyak menguatkan akidah kita melalui kitab-kitab para ulama, melalui guru-guru kita. Kita terus menerus membangun agar sedikit demi sedikit akidah kita menjadi akidah yang bermakna, sebagaimana yang tadi dinasihatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ayo ikhwah, hanya ini yang bisa saya nasihatkan untuk diri saya dan antum semua. Dan semoga usaha kita untuk terus kembali mengkaji obat hati kita berupa akidah yang sahihah, berupa iman yang sahih dari apa yang telah diwariskan para ulama kita dan dari guru-guru kita, untuk terus kita kembali kepada akidah ini lambat laun kita ditolong oleh Allah, termasuk orang-orang yang meraih akidah, yang membawa kesan kuatnya fitnah yang terus menerus menghancurkan akidah umat. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan majlis kita adalah majlis yang menjadi wasilah kita ditolong oleh Allah. Alimna ma yanfa'una wanfa'na bima allamtana. Dan ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Saya mohon maaf kepada antum semua dan kepada Ustaz Al-Fadhil Ali Musri hafizahullah jika waktu-waktu yang ada ini agak cukup sedikit saya sampaikan.